tanganmu padaku yang amat memerlukan kegersangan sekeping hati. Sedang ku tak tahu. sikapnya begitu. Dia pandai berbuat pandai, bermain kata. Setahun pertama bagai seribu tahun tersiksa. Melihat dia lagi, walau dalam saat bunga cinta sedang mekar. Kau undang kepiluan di hatiku. Ini setelah jauh terpisah. Hati rindu mengharap waktu yang kita punya tak menjamin. Cinta tak akan berdusta walau kau dan aku tak benar. Cinta mudahnya ku ucap tapi terasa saat kau tak ada. Aku milikmu, oh, oh. Aku tahu aku milikmu, oh, oh. Walau kau dan aku tak benar. Cinta mudahnya ku ucap tapi terasa saat kau tak ada.

walau seribu duka, kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi hilang di kegelapan malam, alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayang lambayannya salju terbakar, kehangatan dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Kita yang terlena hingga musim berubah, mentari menyepi, menyalalah api cinta. Thank you. tapi aku terpaksa demi cintaku Isabella. Moga dibukakan pintu hatimu untukku, akan terbentang jalan. Andaya kau setia, Isabella, Isabella. Cintaku selalu terhempas.

Thank you. wajah-wajahmu ram. Kereta tak bertujuan, duduk di gerbong kosong, lewati dusun-dusun kumuh dan singgahi peradaban negara. Kelana perjalanan, deru debu lolongan, saling lengkingan peluwi, jeritkan tangisan. Terkubur di tengah dasar lautan.

Thank you.